sapa iki? Oh, dipek. Anu. Aku gak njaluk kok. Makasih. Apa? Oh ya, nanti. Semuanya ada aku di sini dulu ya. Danang. Thank you. Nyanyi bareng-bareng yuk. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapuh. Nita lover someone. Sesuatu yang berarti. Barang-barang. Ada aku di sini. Well, so thank you, those sekalian. Masih. Barang Solona juga berdoa mulia. Kita joget santai dulu ya. Spesial buat sama Lilop dari Cimapola. Hanya tersenyum, ini yang mungkin. Patrick ya, kakak-kakak. Dan pastinya dari manapun Anda berada, kami ucapkan well, selamat siang dan salam buat kamu semuanya. Ya. Savana. Setebal lagu kangen buat semuanya ya. Boleh nyanyi. Miss Atin Savannah. Suaranya ya, iya. Yeah. Woyo, ikutin. ada excited bareng Savana. Sejawat sama namanya semuanya ya. Buat kita lovers dari Jumatono, Jumabolo, Karanganyar semuanya. Good night. sayangku tak taruhan. Jangan melihat satu sisi, manusia ada yang sempurna. Kurnakanlah hati nurani, tak hati dan nama ada. Izinkan ku mencintai dia, izinkan ku menyayangi dia. Ku masih bahagia. Di kilo gelandangan berpakaianku tak teruang. Jangan melihat satu sisi, manusia ada yang sempurna. Gunakanlah hati nurani, tidak hati dan nama ada. Izinkanku mencintai dia, izinkanku menyayangi dia. Buat dia bahagia. Thank you, bro. Okay, toss. Bukanlah kejahatan bila kau punya tato. Kami dan kawan-kawan juga punya tato. Kami tak ganggu orang walau punya tato. Jarumnya menari-nari ala Mexico. Sakit tapi ingin, ingin tambah lagi di tato. Bukanlah kejahatan bila kau punya tato. Nona-nona manusia. Buat safamen maupun safanita, ya pokoknya buat sawana mania gak boleh jorok ya. Orang untuk saru. Apa hati udah adik isinya apa? Oke, diulang kembali ya yang bener, gak boleh jorok, gak boleh saru, oke. Di udah adik elek po api isine tembang luwe becik amat. Oh. Tetap damai yo, Co. Oke. Orang untuk saru yo, men yo. Oke. Oke, diulang lagi ya. Di otak adik elek po ampe isine tembang. Tinggal ninggal lagi. saya seorang. Si Thank you. Masih bersama Sofana. I love you. Please. Kita goleng dulu ya semuanya, please. Bertemuan, tapi kencang banget. deket-deket. Yo man. Ayo co. Boleh gender tapi tetap damai. Gender untuk kalian semua. Pacaran, taruh Vale. Baik, silakan Adin atas satu tembang. Goyang lagi. Savana. Savana. sambut Nita Savana. Savana. Savana. Masih semangat ya semuanya. Udah pada makan belum? Kamen lu aku semangat. Ada redemption song buat semuanya. Thank you buat Savana Mania juga kita lo persiap. Halo. Oh Paris, yes that I'll buy. Sue to the Mercedes. Minutes of the night to cry from the bottomless bay, but my hand was made strong by the end of the I'll make day. Be forward in this generation. I am family. Bareng-bareng yo. Won't you help to sing, Andika? This song so. I'm not afraid. Baik, Dian Marsanda. Sofana. Pasti tahu semua lagu ini, nyanyi bareng. Di sana aku pengen kenalan, kancane bojone kancaku jan ayu. Jangan lupa. Tepuk tangan buat Sofana. Good, thank you banget buat ada teman. Sehat semuanya dulur. Ya man, Mr. John.